Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebelum kita baca ayat ke-23, ada dua poin yang perlu tambahkan dari ayat tadi malam. Kita baca. Poin yang pertama adalah yang sudah sering kita baca, ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-2 surat Al-Baqarah, "Allazi ja'alakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a," dan seterusnya. Itu di antara dalil yang menunjukkan satu kaidah yang sebutkan ulama kita, yaitu bahwasanya tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Wa tauhid al-uluhiyah mutadabbinun li tauhid rububiyah. Ketika seorang telah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya, maka keyakinan tersebut mengharuskan dia untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu diingatkan juga, ayat yang tadi kita baca di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dilarang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah atau dalam fawaid, Syaikhuddin rahimahullah taala menyebutkan faedah yang ke-10 terkait dengan tahrim ittikhadil adadillah, haramnya menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terjatuh ketika seorang melakukan perbuatan demikian, bisa terjatuh dalam syirik besar atau syirik kecil. Boleh sebutkan dhabit kapan ittikhadul andad itu menjadi syirik besar? Kata beliau, khulasatuhu, kesimpulannya, ini ittikhadul andad fil ibadah, jika seorang menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah, beribadah kepada selain Allah. Au ja'alaha syarikatan lillah bil khalqi wal mulki wa tadwir, atau menjadikan selain Allah sebagai pencipta, meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memiliki alam selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, maka ini ada syirik besar. Ini dhabitnya perlu diingat. Kata beliau, ini takhadal andad bin ibadah, kalau dia jadikan andad lillah dalam masalah ibadah atau dalam masalah menjadikannya sekutu sebagai pencipta bersama Allah, pemilik bersama Allah, pengatur alam bersama Allah, maka ini syirik besar. Wa in kana duna dhalik, kalau yang di bawah itu, maka itu syirik asghar. Ini syirik asghar, ini dhabit yang penting terkait dengan pelajaran-pelajaran di dalam kitab tauhid. Nah, kita baca yang ke-23. Kata beliau rahimahallahu taala, qala Allahu taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan apabila kalian, fi raibin, dalam kebimbangan, keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan, ala 'abdina, kepada hamba kami, mimma nazzalna yani Al-Qur'an, ala 'abdina, kepada hamba kami yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu dari apa yang telah kami turunkan yani Al-Qur'an, ala 'abdina, kepada hamba kami yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislih. Silakan kalian datangkan satu surat yang misalnya, yang semisal Qur'an, yang semisal diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fa'tu bil amr, yang menunjukkan tahdi, tantangan untuk ijaz, menunjukkan lemahnya mereka. Tidak akan mungkin mereka mendatangkan semisal Quran atau satu surat semisal Quran. Wadu syuhada'akum, silakan kalian seru, kalian panggil syuhada'akum, sesembahan-sembahan kalian, sekutu-sekutu yang kalian jadikan sembahan min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam pengakuan kalian. Sebenarnya bin rahimahullah mengingatkan, kata beliau, wa in kuntum fi raibin, raib, kata beliau, fasiruhu kathir minan nas bisyak, banyak orang menafsirkan raib dengan syak, ragu. Wala syakka annahu qaribun min ma'na syak, memang tidak dilakukan lagi raib itu mirip, dekat mana dengan syak. Namun beliau tambahkan, kata beliau, lakinnahu yakhtalifu anhu bi anna raib yush'iru bi qalakin ma'asyak, tapi raib itu maknanya mengesankan adanya kegundahan bersama dengan raguan. Dia ragu campur dengan gundah, tidak tenang. Kenapa? Karena dia meragukan sesuatu yang harusnya yakin. Iya, sesuatu yang jelas, gamblang, diyakini, dia ragu. Sehingga keraguannya terus diliputi dengan ketidaktenangan, kegundahan. Ini raib. Fa'tu mimma nazzalna ini Al-Quran ala abdina, ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ubudiyah yang ada pada beliau dan para rasul dan ubudiyah, ya arisalah ubudiyah khasatul khasah. Kata sebutnya min rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala wasafa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyah, Allah mensifati rasul Nabi Muhammad dalam dengan sifat ubudiyah, bil maqamatil adiyah, dalam kedudukan-kedudukan, tempat-tempat, peristiwa-peristiwa yang tinggi, seperti bidifa'i anhu, ketika dalam membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fi bayani takrimihi bil mi'raj, ketika beliau ia diterangkan kemuliaannya tatkala di mi'raj, diangkat ke atas ke langit. Wal isra, ketika di isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dalam ayat ini wa bi bayani takrimihi bi inzalihi Quran, ketika menjelaskan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam karena turunkan Quran kepada beliau, disebut dengan lafaz ubudiyah, sifat ubudiyah ala abdina, abd, dan beberapa peristiwa yang agung, yang besar. Wadu syuhada'akum, tadi syuhada yakni sesembah-sembahan yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam klaim kalian, ya, menyatakan Quran itu adalah muftara, diadakan. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini, kita baca dengan ringkas. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini, difa'ullah subhanahu wa ta'ala an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini isinya adalah pembelaan. Pembelaan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diambil? Dari firman-Nya, fa'tu bi suratin mimitslih. Silakan. Kalau kalian ragu dengan apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian datangkan surah semisal yang beliau sampaikan, yang semisal yang diturunkan kepada beliau. Ini perintah sekali lagi ditahdi, untuk tantangan, untuk ijaz, untuk membuat lemah mereka, menunjukkan kelemahan mereka. Tidak mungkin mereka bisa mendatangkan semisalnya. Dan ini adalah pembelaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tabligh rahimahullah taala, di antara ayat ini adalah fadilatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam liwasfihi bil ubudiyah. Iya, karena disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah khasatul khasah, ubudiyah, risalah, nubuwah. Yang ketiga, di antara ayat ini yang kata beliau adalah innal Qur'an kalamullah. Qur'an adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana diambil? Dari mimma nazzalna. Iya. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, ini menunjukkan Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat terkait dengan ayat tadi, mimma nazzalna, kami turunkan. Yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Maka ini menunjukkan isbat uluwillah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan sifat ulu Allah di atas. Allah subhanahu wa ta'ala di atas sehingga Quran diturunkan dari atas. Kemudian di antara faedah ini juga menunjukkan Quran itu mu'jiz. Hatta satu surat tidak mampu mereka datangkan. Iya, jangankan seluruhnya. Satu surat. Musailamah al-Kadzdzab hendak membuat satu surat. Tapi, iya, dari lafadznya sudah ketahuan itu buatan manusia. Terlihat kenapa namanya kedustaan Musailamah al-Kadzdzab dengan surat-surat yang dia buat. Tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quranul Karim. Bahkan semisal satu surat dalam Al-Quran. Itu diantara apa yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.